Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'an. Wa fil hadithi, di dalam hadis tersebut ada dalil. Ya, ini dalam hadis tentang Adi ibn Hatim At-Tai ketika datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan masih Nasrani di awal pertama, dalam keadaan memakai kalung salib, maka Nabi mengucapkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Kemudian beliau protes, ya Rasulullah, mana buduhum, atau memanggil belum kalimat Rasulullah, mana buduhum, kami inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Maka dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bukankah kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Bukankah kalau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukankah kalian ikut mengharamkan? Kata beliau, tentu, memang begitu keadaan kami. Tilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah kalian pada mereka. Berarti bentuk ibadahnya adalah bukan sujud, bukan ruku, bukan menyembah mereka dalam artian menjadikannya sebagai Tuhan secara harfiah, tidak. Tetapi memberikan pada pendeta-pendeta tadi hakut tashri', hak pensyariatan. Boleh merubah yang halal jadi haram, boleh merubah yang haram jadi halal, dan mereka berkata pendeta berhak untuk itu. Maka itu menganggap bahwa pendeta jadi seperti Tuhan, bisa menentukan halal dan haram. Idan hadal hadis dalilun ala anna ta'atal ahbari warruhbani fi ma'siyatillahi ibadatun lahu min dunillah. Ini bukti, dalil, bahwa ketaatan pada para pendeta-pendetanya, apakah dalam bentuk ahli ilmunya yang su' dan ahli ibadahnya yang jahil dalam bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah peribadatan pada mereka, penyembahan mereka. Wa min asy-syirkil akbar alladzi la yaghfiruhu Allah, bahkan itu adalah kesyirikan besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang mati membawa dosa tersebut. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada satu ilah. La ilaha illahu, tiada ilah kecuali dia, Allah subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa yudhhir dhalik qauluhu ta'ala, dan yang lebih menjelaskan lagi adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, jangan kalian makan apa yang tidak disebut nama Allah padanya. Wa innahu lafisqun, dan itu adalah kefasikan. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim, dan sesungguhnya syaitan-syaitan membisikkan kepada wali-wali mereka, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian ikuti mereka, innakum lamusyrikun, berarti kalian musyrikin. Perhatikan ayat ini, disebutkan di akhirnya, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kalau kalian taati mereka, berarti kalian jadi musyrikin. Ini sangat jelas sekali kalimatnya, mafhumnya, bahwa siapa yang mentaati apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh musyrikin yang merubah agama Allah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kalau kalian turuti, berarti kalian musyrikin. Wa hadza qad waqa' fi katsirin minan nas, yang demikian kadang terjadi pada kebanyakan manusia, ma'aman qalladuhum, bersama siapa-siapa yang ditaklidinya. Li'adami i'tibarihim ad-dalil, karena mereka tidak menganggap keberadaan atau kedudukan dalil. Idza khalafal muqallad, kalau menyelisihi orang yang ditaklidi. Wa huwa min hadha syirk, dan ini pun sejenis dengan kesyirikan ini. Khon ibn a'azakumullah, kata beliau rahimahullah, bahwa yang demikian banyak terjadi di kalangan manusia terhadap orang-orang yang ditaklidi. Karena biasanya mereka tidak peduli dengan dalil, dengan ayat ataupun hadis, kalau menyelisihi muqalladnya. Wa huwa min hadha syirik, maka ini pun termasuk sejenis syirik ini. Barakallahu fikum, dikatakan syirik akbar, dikatakan merusak agama atau dikatakan mengeluarkan dari Islam ila akhirih, fahada barakallahu fikum sebagai ancaman, sebagai tahdhiran min hadhihi sanah, tahdhiran min hadhihi fi'lah. Fi'l kalau jelek biasanya disebut fi'lah dengan ta marbutah. Memperingatkan dari bahaya kesyirikan ini. Adapun untuk menyatakan fulan kafir musyrik karena taklid, fahada ba'da qiyamil hujjah wa ba'da ilmin, setelah disampaikan ilmu, setelah dia paham kalau itu yang benar tapi tetap ditentang ila akhirih, ada syurut at-takfir. Sehingga bukan untuk itu, bukan untuk memudahkan kita mengkafir-kafirkan kaum muslimin, kamu taklid kafir, kamu taklid kafir, kamu taklid pada kiamimu kafir ila akhirih. Tidak demikian. Karena di sana ada rincian dari para ulama untuk menyatakan dengan tegas seseorang kafir harus sekian macam syurut, bahwa dia dalam keadaan sudah sampai hujjah padanya, dalam keadaan dia bukan orang jahil, dalam keadaan dia bukan muawil, dalam keadaan dia bukan orang yang ila akhir. Dan yang terbanyak hari ini adalah muawilin wa jahilin. Yang jahil banyak, awam nas. Yang kedua, muawil juga banyak. Saya bukan mengambil syariat dari manusia, enggak, dari Allah tentunya. Tapi saya yakin orang ini tahu tentang ayat Allah tadi dan dia tahu tafsirnya. Ini muawil. Saya yakin orang yang saya taklidi ini tahu ayat itu dan tahu maknanya tidak ke sana. Maka saya lebih memilih ucapan kiai ini. Ini yang paling banyak. Maka yang demikian tidak bisa ditakwilkan, walaupun cukup ditahdir dengan kalimat sahibu taklid atau muqallidun atau sahibu hawa ila akhirnya. Kembali kepada kitab. Wa minhum man yaghlu fi dhalik. Di antara mereka ada yang melampaui batas dalam masalah ini. Wa taqada anna al-akhdha bid-dalil wal halatu hadhihi yukrah. Sampai-sampai ada yang berkata, karena gulunya meyakini bahwa mengambil dalil dalam keadaan seperti itu makruh hukumnya. Kalau ada dua ucapan, satu ucapan muqallad, orang yang ditaklidinya. Satu ucapan muqallad. Yang kedua dalil. Pilih mana? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau alhamdulillah. Kalau dalil ini sudah terbukti sahih dan sharih, saya khawatir kalian meninggalkan ucapan para ulama karena satu dalil katanya ternyata dalilnya dhaif. Ya kita yang akhirnya menyimpang. Atau dalilnya sahih tetapi tidak sharih. Bahaya. Jangan-jangan ternyata setelah dipahami sama dengan ucapan ulama tadi, kamu yang salah paham. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud tadi dalil adalah yang sahih wa sharih. Sahih fi riwayatihi wa sharih fi matnihi. Maka kemudian kalau dia memilih ucapan muqallad, maka berarti dia lebih mengutamakan ucapan manusia di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Fahadha barakallahu fikum kufur imma amali wa ima'tiqadi. Barakallahu fikum. Tetapi ada yang berkata, tidak boleh mengambil ayat langsung, dalil hadis langsung, tidak boleh, bahaya. Sehingga kita harus taklid pada mukallad, kita harus taklid pada tokoh ulama. Jangan seenaknya. Hada ghulu, berlebihan dan melampaui batas. Qala wala ya'khud wal halatu haki yukrah au yuhram, bahkan bisa jadi haram bukan cuma makruh. Fa'adhumatil fitnah, akhirnya fitnahnya bertambah dahsyat. Akhirnya fitnahnya bertambah dahsyat. Barakallahu fikum. Karena mereka menganggap haram kembali pada dalil secara langsung, atau makruh kembali kepada dalil secara langsung. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Fitnah azimah. Fitnah yang besar. Barakallahu fikum. Wa qala wa yaqulu huwa a'lam minna bil adillah. Biasanya dalil mereka, bahwa para ulama lebih tahu daripada kita tentang dalil-dalil. Lebih tahu tentang ayat itu, lebih tahu tentang hadis itu. Wa la ya'khud bid dalil illa al mujtahid, dan tidak boleh mengambil dalil kecuali mujtahid. Wa rubbama tafawwahu bidammi man ya'mal bid dalil, bahkan bisa jadi mereka sampai tafawwahu, mengucapkan dari mulut mereka, bi afwahihim bidammi man ya'mal bid dalil, mencerca orang yang mengamalkan dalil, mencerca orang yang mengamalkan dalil. Wala raiba anna hadha min ghurbatil Islam, tidak ragu lagi bahwa ini memang keasingan Islam. Ini keterasingan Islam. Apa diantara tanda-tanda keterasingan Islam? Ini tanda-tandanya. Orang ngamalkan ayat, ngamalkan hadis, dicerca. Kamu meterlek pokoknya apa kata ayat, apa kata hadis. Tak boleh. Kamu bukan mujtahid. Harus taklid pada salah satu madhab. Harus taklid pada imam-imam. Ila akhirnya. Kalau saja mereka berkata, jangan sembarangan, kamu tanyakan dulu pada para ulama makna ayat itu, makna hadis ini, itu bagus. Mengapa? Meluruskan. Mungkin hadis itu dhaif, mereka akan luruskan. Hadis itu tidak sahih, karena ada rawi yang begini dan begitu. Atau akan bisa menerangkan maknanya. Al-hadis la yadullu ala hadha. Hadis itu tidak menunjukkan demikian. Itu kalau bertanya kepada para ulama. Itu pun jangan satu ulama, kita tanya dari semua ulama, atau kita baca dari kitab-kitab mereka, maka kita akan tahu mana yang rajih dari aqwal al-ulama. Qala kama qala syaikhuna rahimahullahu ta'ala fil masail, sebagaimana berkata syekh kami di dalam masailnya. Man syaikhuhu? Naam, Al-Musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, karena ini syarah dari Syekh Sulaiman dan diringkas oleh Syekh Abdurrahman, kedua-duanya min al Syekh Ali Syekh, ini turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau-beliau ini muridnya, ambil dari mereka, ambil dari beliau, maka dikatakan beliau ini ahaqqu bi syarhihi, paling pantas untuk mensyarahnya, karena dia kerabatnya ulama dan juga termasuk muridnya, mengambil ilmu daripadanya, masya Allah, sehingga paling pantas dan paling tahu apa yang dimaksud oleh gurunya, maksud guruku ini, maksud guruku itu. Maka beliau katakan di sini sebagaimana disebutkan oleh syekh kami di dalam masailnya, karena setiap akhir bab ada kalimat fihi masail, fihi masail. Di antaranya disebutkan dalam masailnya, fataghayyarat al-ahwal wa alat ila hadhihi al-ghayah, berubahlah keadaan-keadaan, akhirnya cenderung kepada puncaknya atau mencapai puncaknya. Fasara indal akthar, maka akhirnya jadilah menurut kebanyakan orang saat itu, ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal, bahwa beribadah kepada pendeta-pendeta itu adalah afdalul a'mal, itu adalah sebaik-baik amalan. yusammunaha wilayah. Mereka namakan yang seperti itu sebagai wilayah, kewalian. Wa ibadatul ahbar, dan peribadatan pada ahbar, pada ruhban, ahli-ahli ibadah, yang mereka namakan sebagai wali-wali. Yang kedua, ibadatul ahbar, ay al-ilm wal-fiqh, ahli ilmu, ahli fiqh. Thumma taghayyaratul hal ila anna ila an ubida man laysa min as-salihin. Akhirnya berubah lagi, bergeser keadaan. Akhirnya disembahlah orang yang ternyata tidak saleh. Wa ubida bil ma'na tsani, dan disembah pula dengan makna yang kedua. Pokoknya mereka ulama, fuqaha, alimin. Ubida bil ma'na tsani man huwa minal jahilin, disembah dengan makna yang kedua padahal orang itu jahil. Qul inna a'udzukum Allah. Disebutkan al-ahbar dan ar-ruhban. Al-ahbar alim ulama'nya, ar-ruhban ahli ibadahnya. Tetapi pada ujung-ujungnya mereka menyembah orang yang dianggap ulama, bukan ulama sama sekali. Pokoknya apa kata fulan, tayib as'aluka man fulan, pokoknya apa jadi kiai yang mana, ternyata tidak berilmu, ternyata bukan kiai beneran, ini bukan alim, bukan ulama, jahil. Wala yusalli, tidak salat, tapi dikatakan alim. Kemudian kullida, ditaklidi. Dan mereka katakan tidak perlu pakai dalil-dalil, dan jangan merujuk pada dalil. Tidak boleh, kita bukan musyaid, kita harus melalui mereka. Ahli ibadahnya juga demikian. Yang tadinya taklid pada ahli ibadah, itu sudah salah. Kebanyakan ahli ibadah ketika itu, juhal, orang-orang bodoh. Apalagi terakhir mereka taklid katanya kepada ahli ibadah wali-wali. Mana yang sebut wali? Ini, fulan-fulan. Ternyata barakallahu fikum, dia tidak ahli ibadah sama sekali, ahli maksiat. Karena sudah mencapai tingkat hakikat ma'rifat yang kemudian tidak terkena kewajiban lagi katanya, sehingga bebas. Sholat juga tidak, puasa juga tidak, seenaknya saja. Nasallahu alaihi wa sallam wal afiyah. Fahada sudah mencapai puncaknya, alat ila hadhil ghayah, sudah mengarah kepada yang tertingginya dari kerusakan-kerusakan, fitnah-fitnah. Wa amma ta'atul umara wa mutaba'atuhum fima yukhalif ma syara'ahu Allah wa rasuluh faqad 'ammat bihi al-balwa qadiman wa haditha. Adapun ketaatan pada para penguasa, mengikuti para penguasa dalam menyelisihi kitab wa sunnah, dalam menyelisihi ma syara'ahu Allah wa rasuluh, dalam menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Allah, menyelisihi apa yang disyariatkan oleh Rasulullah, ini pun faqad 'ammat al-balwa, sudah merata bencananya. Fima yukhal qadiman wa haditha, dulu dan sekarang. Jadi sudah sejak dulu manusia terbawa dalam fitnah mengikuti apa kata penguasa walaupun menyelisihi Quran dan sunnah. Ikhwani fi din a'azakumullah, berbeda antara dua perkara. Yang pertama, ketaatan kepada para penguasa. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa-penguasa kalian. Berbeda dengan kalimat yang barusan dijelaskan, mengikuti penguasa dalam apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Berbeda. Mengapa? Karena setiap dalil yang menyatakan taatilah penguasa, mesti ada batasan-batasannya, mesti ada syurut-syurutnya. Ma huwa syarat-syaratnya? Fil ma'ruf. Fil ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya yang namanya ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Yang ma'ruf itu yang tidak dilarang dalam Quran dan Sunnah. Maka silakan. Disuruh untuk engkau membersihkan halamanmu. Bagus. Tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Disuruh untuk kerja bakti di kampungnya. Alhamdulillah. Perkara yang semestinya. Apalagi? Apakah kalian disuruh kafir? Tidak. Alhamdulillah. Apakah kalian disuruh tidak sholat? Tidak juga. Apakah kalian disuruh jangan puasa? Tidak juga. Alhamdulillah. Berarti perintah-perintahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Sesuai dengan ayat dan hadis. Jalani. Paling tidak mubah. Kerjakan. Kalau itu diperintahkan. Tetapi kalau disuruh untuk kufur, kita katakan sam'an wa ta'atan fi dami duna dini. Kami akan dengar taat pada darah dagingku, bukan pada agamaku. Darah dagingku, lelah, capek, terluka, siap. Tapi untuk tukar agama, tidak. Tetapi untuk meninggalkan ayat dan hadis, la. Walaupun ditangkap, walaupun dipenjara, walaupun dicambuk, walaupun. Sebagaimana para ulama. Imam Ahmad rahimahullah dipenjara karena dipaksa. Dengan asas tunggal. Perintah. Negara. Untuk mengatakan Quran. Adalah makhluk. Imam Ahmad mengatakan tidak. Quran kalamullah. Tetapi ketika dikatakan asas negara adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, apa yang bertentangan dengan Quran? Keadilan, apa yang bertentangan? Apakah keadilan bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Malah seharusnya yang menyelisihi adalah mereka yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Yang memiliki Tuhan lebih dari satu. Yang menyembah selain Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kepada kitab. Maka fitnah dalam bentuk menuruti kemauan penguasa dalam menyelisihi Allah dan Rasulnya, ini fitnah yang banyak terjadi sejak dulu sampai sekarang. Fi aksari wulah badal khulafa rasyidin. Di kebanyakan para penguasa setelah khulafa rasyidin. Wahalum majarrah dan terus seperti itu. Setelah Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah sudah mulai terjadi apa yang terjadi, walaupun belum begitu parah, tapi terjadi. Sholat berlambat-lambat sampai hampir akhir waktu, sampai-sampai keluar fatwa ulama. Kalau dikhawatirkan keluar waktu, kalian sholat sendiri di rumah, kemudian sholat bersama mereka, sholat sunnah. Karena khawatir, kalau tidak sholat bersama mereka, mereka akan menuduh lagi dengan tuduhan yang lain. Maka mereka menunggu sholat, menunggu datangnya imam dari penguasa, dalam keadaan mereka sudah sholat lebih dulu. Karena khawatir, keluar waktu. Ini bencana saat itu. Tetapi lihat bagaimana para ulama sabar, tidak menyatakan lawan saja, tidak menyatakan halal darahnya, tidak. Mereka ingatkan sebisa mereka, ketika mereka tidak mau mengindahkan peringatan, maka mereka sabar. Di bawah kekuasaannya. Waqad qala ta'ala dan Allah berfirman fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah, kalau mereka tidak mau menyambut perintah-perintahmu, larangan-laranganmu, menyambut perintah dengan mengerjakan, menyambut larangan dengan meninggalkan apa yang dilarangnya. Kalau enggak mau, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwa mereka mengikuti hawa nafsu. Wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu, dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan, tanpa petunjuk minallah, dari Allah. Siapa yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Wa an Ziyad bin Hudayr, disebutkan dari Ziyad bin Hudair rahimahullah, qala li Umar, berkata kepadaku Umar, hal ta'rif ma yahdimul Islam, tahukah engkau apa yang membinasakan dan menghancurkan Islam? Qultu la, aku katakan tidak. Qala yahdimuhu zallatul alim wa jidalul munafiq bil kitabi wa hukm wa hukmul a'immatil mudilli. Saya ulangi, yang akan menghancurkan Islam adalah yahdimuhu zallatul alim, ketergelinciran para ulama. Yang kedua, jidalul munafiq, bantahan seorang yang munafik terhadap kitab. Wa hukmul a'immatil mudillin, yang ketiga, hukumnya para penguasa-penguasa yang sesat. Demikian diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan, dikeluarkan pula oleh Al-Firyabi dalam Sifatul Munafiq, dan dinukil pula oleh Abu Nu'aim fil Hilyah. Akhwan ibn a'azakumullah, mengapa zallatul alim menjadi sebab binasanya al-Islam atau binasanya agama? Karena biasanya ulama itu diikuti, biasanya, dan banyak manusia yang taklid kepada ulama, sehingga kalau alim itu zallah, tergelincir, biasanya yang ikut tergelincir banyak. Kalau santri tergelincir, siapa yang ikuti? Apalagi bukan santri, gak kenal pondok pesantren tergelincir, ya gak ada yang ikuti. Pantes, mondok aja enggak. Anak pondok mungkin akan membawa, tapi sedikit. Ada yang ikut sesat. Mengapa? Anak pondok aja begitu kok, berarti gak apa-apa. Tetapi yang terbanyak, kalau dia lebih dari sekedar santri, gurunya itu ustadz di pondok, lebih banyak lagi yang ikut bersamanya dalam kesalahan, dalam zallahnya. Apalagi disyekhkan, dianggap sebagai ulama, akan lebih banyak lagi di sekian penjuru dunia ikut menyimpang bersamanya. Itu yang akan menghancurkan agama. Yang kedua, jidalul munafik bil kitab, munafik berdebat dengan Quran. Munafik dia, tetapi mempermainkan Al-Quran, membantah sana membantah sini dengan memutarbalikkan ayat dan hadis. Ini juga akan banyak membuat fitnah. Mengapa? Karena dia bawa qala Allah, dia bawa dalil, tetapi ternyata yujadil, untuk berdebat, untuk berbantah-bantahan. Orang yang jahil atau awam akan terbawa. Dalam Quran ada kok bahwa penduduk neraka diberkahi. Kok bisa? Ada dalam Quran. An burika man finnar, diberkahi siapa yang dalam neraka. Dilihat ayatnya, iya ya, ada. Ternyata dungu, sudah jelas nar itu adalah adab Allah buat mereka-mereka yang tidak diberkahi. Itu kisah tentang Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mendatangi api, maka Allah katakan diberkahi siapa yang di api itu. Yani Musa alaihis salam. Burika man finnar, artinya diberkahi Musa alaihis salam yang di dekat api tadi. Yani di Bukit Tursina, di Bukit Tur. Bahkan na'udzubillah min dzalik, munafik sedang teler, ditegur suruh salat, dijawab maqala rabbak wailun lil muskirin, qala rabbak wailun lil musallin, katanya, kata orang mabuk tadi. Allah tidak berkata celaka orang yang mabuk, Allah berkata celaka orang yang salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kufur, kufur, permainan-permainan seperti itu jidalul munafiq. Kenapa dia berani seperti itu kufurnya, mempermainkan Al-Quran? Karena kafir, tapi pura-pura muslim alias munafik. Jidalul munafik bil Quran. Oleh karena itu, perhatikan. Nasrani, pendeta-pendeta baru yang tadinya dari muslim, itu lebih jahat. Karena dia sudah mengenal ayat dan hadis, kemudian dia putar balikan. ayat ini di dalam Quran halaman sekian. Fahada seperti jidalul munafik bil Quran. Bahkan sebagian mereka yang masuk Nasrani dibisiki oleh mereka, kamu jangan umumkan kalau kamu sudah murtad. Tetap saja mengaku Muslim, tapi kamu sampaikan ini, kamu sampaikan ini, diputarbalikkan agama oleh dia, dibikin kacau. Tugas dari pendetanya mendapatkan dana sekian. Fahada aidan jidalul munafik, munafiqan khalisan, munafik murni, memang aslinya kafir Nasrani tapi berpura-pura Islam. Yujadil bil kitab, membantah, memutarbalikkan Alkitab. Yang ketiga, al-a'immatul mudhillin, penguasa yang dal, yang sesat. Ini juga sama, akan membawa banyak manusia. Seperti tadi, kalau dia hanya tokoh setempat, ya paling setempat itu yang terpengaruh. Tapi kalau penguasa sebuah negara, akan bisa merusak satu negara. Kalau dia kufur, akan mengkafirkan seluruh anak buahnya dan rakyatnya. Akan dia paksakan untuk kafir. Seperti Fir'aun, Namrud, dan sejenisnya. Sehingga rakyatnya hampir seluruhnya kufur. Kecuali man rahimah rabbuh. Kecuali sedikit saja yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Ibrahim. Dan kemudian anaknya. Kan Ibn Abbas meriwayatkan bahwa di antara nabi yang tidak punya pengikut adalah Nabi Ibrahim. Kecuali anaknya. Sedikit sekali yang selamat. Karena Namrud memaksakan rakyatnya untuk kafir. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah. Alhamdulillah. La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar pada seseorang, kemudian dia minta dalil, tetapi dalam rangka untuk menentang dan berdebat, kalau terlihat nada-nadanya menentang dan berdebat, tetap kita sampaikan dalilnya, kemudian pergi. Jangan dilayani debatnya, tapi dalilnya jawab. Qala Allah Ta'ala fil Quran kada, wa qala Rasulullah SAW fil hadith sahih kada wa kada. Kalau kamu hafal ucapan ulama, sampaikan. Waqala al-ulama, waqala al-imam, kada, kini, selesai. Kamu terima itu, kamu yang akan dapat pahala. Kalau kamu tidak terima, urusanmu. Sebentar, saya enggak mau berdebat. Tinggal. Itu nasihat Syekh Al-Albani. Ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Kalau kamu melihat gejalanya dia mau berdebat, jangan. Sampaikan hujahmu, sampaikan dalilmu, jalan. Enam. Apa hukum menggunakan OVO? OVO itu OVO? Apa itu? Seperti menggunakan debit. Kalau sistemnya sistem riba, tetap tidak boleh. Mungkin sama dengan GoPay ya. GoPay itu saya pernah menjawab, karena yang pernah saya dengar GoPay itu menyimpan uang di sana. Siapa yang menyimpan uang pada kami, maka kalau beli apapun akan kami korting. Itu riba. Karena kamu nyimpan uang pada dia, dan dia memberikan keuntungan kepadamu. Sedangkan dalilnya, kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Setiap simpanan uang jara fiha naf'un, dan ada manfaatnya, fahuwa riba. Bahkan disebutkan oleh para ulama, manfaatnya ini walaupun tidak dalam bentuk uang. Tidak dalam bentuk uang, tapi jasa. Kalau kamu simpan pada kami, enggak ada ribanya, enggak ada bunganya. Tetapi beli apa aja kami antarkan ke rumahmu. Itu sudah cukup riba. Karena ada keuntungan. Walaupun tidak dalam bentuk harta. Itu dalam bentuk diantarkan. Jasa. Daya juz. Itu riba. Dan itu ujung-ujungnya adalah monopoli. Monopoli itu dalam bahasa fikihnya ihtikar. Ihtikar itu juga haram. Semua dia yang kuasai. Mau beli apa? Saya. Semua ke saya. Fadha barakallahu fikum. Ihtikar lah ya juz. Barakallahu fikum. Dari sini sudah kena riba. Ujung-ujungnya nanti na'udzubillah. Mungkin bank-bank yang ada akan kalah. Bank-bank yang ada akan kalah. Mengapa? Karena ini internasional seluruh dunia. Bank-bank tertentu hanya nasional saja, tetapi ini internasional, semua bisa menggunakan. Semakin kemari, semakin rumit urusan riba. Dan itu menandakan telah dekatnya hari kiamat. Apa di antara alamatus sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah fushuwur riba. Fushuwur riba, meratanya, menyebarnya riba. Wa man lam ya'kul riba asaba min ghubari. Siapa yang tidak makan riba pun terkena debunya riba. Terkena debunya riba, artinya pengaruh riba walaupun sedikit, walaupun seperti debu, terkena. Dan sudah kenyataan sekarang, enggak ada yang bisa lepas dari rekening hari ini. Atau muslimnya ahlu sunnah salafi. Sulit, terpaksa. Ada fatwa ulama, ya kalau darurat tidak apa-apa. Artinya apa? Sudah sulit. Tidak makan riba pun kena debunya riba. Ribanya dia buang. Tapi bukankah engkau terlibat di sana? Walaupun seperti debu, terkena. Barakallahu fikum. Wa hadha min alamati sa'ah, wallahu ta'ala a'lam.